sekarang lagi kita berbincang dan berterus terang. Kapan kapan lagi? Kurasakan. Cinta.

karena kehadiranmu. Diam-diam hatiku mengagumi dirimu, bahkan menyayangimu. Untuk pertama kali itu pun akui kau begitu berarti. Rasanya lalu dekat-dekat dirimu, tak ingin pisah lagi. Yang pertama di dalam hidup ini, rindu dan sayang menyiksa diri. Yang pertama karena kehadiranmu. Diam-diam hatiku mengagumi dirimu, bahkan menyayangimu. Untuk pertama kali begitu berarti. Rasanya ingin selalu dekat-dekat dirimu, tak ingin pisah lagi. Yang pertama di dalam hidup ini, rindu dan sayang menyiksa diri. Kasih dan sayang. simpan selaksa peristiwa. Benturan dan hempasan terpaan di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Nafasmu kadang tersengal, memikul beban yang makin sarah. Kau tetap bertahan. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Pipimu gambaran perjuangan. Palumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkus. Semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Untuk menuai padi milik bagai bayang-bayang dengan badanku. Mengarungi samudra cinta bukannya hal yang biasa. Tak semudah Tuhai kasih tambahkan hati. Steal our hope, jamu. Jungle.